بسم الله الرحمن الرحيم من حفظ الحديث فليقرا Anda persiapan sama kadang-kadang taklim Ustaz Ali sudah letih ya enggak sudah lama isinya Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadis yang ke-1554. Hadatsana Sulaiman bin Dawud Abu Rabi Awal Basri Sulaiman bin Dawud Abu Rabi Al-Basri dari Basrah. Sebagaimana disebutkan kunyahnya adalah Abu Rabi. Hadatsana Fulay Fulay bin Sulaiman Abu Yahya Al-Madani sebagian mengatakan laisa bilqawi sebagian mengatakan la ba'sabihi telah lewat penyebutan perbedaan antara laisa biqawiyin dengan laisa bilqawi ada yang pakai alif lam ada yang tidak pakai alif lam apa perbedaan di antara keduanya Siapa menyebutkan perbedaan antara laisa bil qawi dengan laisa bi qawiyin? Anda akhar. Hah? Kenapa? Kalau tidak ada alif lamnya bagaimana? Ayatullah. Siapa yang menyebutkan? Imam, telah lewat ya. Syadid dhaf, laisa biqawi. Kalau bil qawi. Nah, tidak sebagaimana syadid dhaf, lemah tapi tidak sangat lemah. Sebagai mengatakan bahwasanya dia adalah saduq seperti Imam An-Nasa'i tentang Fulayh bin Sulaiman ini. An-Nafi' telah lewat penyebutan indasyur Nafi' manhu Nafi' maula Abdullah bin Umar sebelumnya budak Abdullah bin Umar membebaskannya Nafi' lebih banyak meriwayatkan daripada siapa? Daripada Salim dari Abdullah bin Umar. Qala kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya. Telah lewat bahwasanya Abdullah bin Umar ketika salat itu sangat khusyuk. Suatu hari dia membaca Alam ya'inil ladzina amanu an tashaa'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, apakah nah dia selayaknya bagi orang beriman mereka itu khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu membaca ayat ini beliau menangis dan tidak mampu meneruskan. Jawab siapa di antara santri tadi yang ketika sholat keluar? Coba angkat tangan dari berapa yang keluar ketika pertengahan sholat? Ya jujur. Siapa tadi yang keluar? Ismail, Anas, Anas, Nu'man, langganan. Siapa lagi? Ambon ini juga Said Ambon siapa lagi yang bisa keluar nih seharusnya bagaimana meneruskan sholatnya apa keluar nah, kalau anda ada kebutuhan tidak tidak batal jalan keluar. Karena pahala semakin lama berdirinya, ini semakin besar pahalanya. Afdhalus shalah tulul kunut. Seutama-utama salat adalah yang lama berdirinya. Hadis Jabir rawi Muslim. Semakin lama berdiri, itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi semakin banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Abdullah bin Umar ketika ketinggalan salat Isya berjamaah, beliau menghidupkan malamnya. Merasa ketinggalan pahala yang sangat banyak, sehingga tidak tidur di malam hari untuk menebus apa yang telah ia lewatkan berupa pahala salat Isya berjamaah. Abdullah bin Umar di sana rajin beribadah juga, salatnya bagus. Banyak membebaskan budak, sekitar 1000 budak telah ia bebaskan. Ini luar biasa. Amalannya sangat besar. Dia seorang sahabi, tidak ada keinginan kecuali agar Allah mengampuni dosanya. Riwayat yang lain seperti yang disebutkan oleh Abu Ismail Al-Qaddami, bahwa beliau menginginkan tidak lain kecuali surga. Itulah keinginan yang paling tinggi. Tidak ada cita-cita yang paling tinggi kecuali diampuni dosanya, ataupun masuk surga. Berbeda dengan sebagian manusia, dikatakan apa cita-citamu? Ada yang mengatakan ingin jadi wartawan. Syekh Mubil mengatakan wartawan humul kadzabun. Wartawan adalah pendusta. Bagaimana mau jadi pendusta? Ada lagi yang cita-citanya ingin jadi dalang. Ini juga dalang wayang dusta. Dari mana cerita wayang? Ada lagi Janaka Werkudara, Gatut Kaca. Cerita yang diada-adakan ya. Tidak ada rujukannya. Mana asalnya? Nah, demikian pula sanaknya dari mana? Enggak ada sandarannya. Kenapa cita-cita menjadi dalang? Ada lagi cita-citanya hanya sekedar bisa berkuasa. Ketahuilah, Rasulullah menyatakan supaya apa? La tahrisul imarah. Jangan kalian berusaha untuk kesungguhan yang hakiki mendapatkan kekuasaan. Karena apa? Nanti yaumul kiamah menjadi an-nadamah, penyesalan. Banyak yang menyesal. Disebutkan al-qudhah salasah, wahdin fil jannah wasnan fil nar. Namanya hakim itu ada tiga, yang satu ke surga, yang dua ke neraka. Perhatikan, lebih banyak yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala daripada yang masuk surganya. Lihat bagaimana Al-Auza'i. Lihat juga para imam terdahulu, mereka ketika ditawari untuk menjadi hakim tidak mau. Abu Kilabah misalnya lari sampai ke Syam. Ditawari sebagai pejabat, tidak mau. Untuk menjauhkan dirinya dari fitnah dunia yang memang ini paling banyak melanda. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal, masing-masing umat ada fitnah. Fitnah untuk umatku adalah harta. Hadis Ka'ab bin Iyad, yang paling banyak menghancurkan manusia. Wallahi mal faqr. Assalamualaikum antum satu alaikum dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha fatuhlikakum kama ahlakatum. Demi Allah, bukan kefakiran yang paling aku takutkan kepada kalian, akan tapi yang aku takutkan adalah dengan terbukanya dunia. Kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana mereka berlomba-lomba, kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta menjadikan kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah masuk kuburan. Sampai mati. Summa amatahu fa akbarah, kemudian Allah wafatkan, saya itu masuk kuburan. Mungkin kalau kalian punya toko 10, bisnya 15, ternak ayamnya mungkin 5, enggak sempat lagi untuk taklim, menghitung berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Besok rencana beli pakan ayamnya di mana? Ini harga telur ayam turun, ini bagaimana diarahkan kemana telurnya? Pikirnya begitu. Nah, jadi tidak ada sempat lagi untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini masuk surga, tujuannya masuk surga. Kalau orang mencari dunia aja belajar, ingin menjadi petani sukses, bagaimana biar kentangnya bisa masing-masing kentang ini beratnya 1 kilo. Keinginannya begitu ya enggak? Akhirnya melakukan kursus. Apakah ada yang 1 kilo satu kentang? Ada, di daerah Dieng kejadian. Nah, 1 kentang 1 kilo. Luar biasa. Sampai dikasih hadiah sepeda motor. Kentangnya besar-besar. Nah, padahal hanya untuk sukses dalam menanam kentang. Bagaimana kalau surga Allah penuh kenikmatan? Ya dakhul jannah jurdan murda kana mukahhalun abna 30 aw abna 33. Yang masuk surga adalah mereka-mereka yang masih muda. Seperti jurdan murda. Ya, rambutnya tidak gondrong, muda. Umurnya sekitar 30 atau 33 tahun. Semua masuk surga demikian keadaannya. Walaupun mungkin ketika di dunia umurnya 100 tahun. Tapi nanti masuk surga itu menjadi muda, menjadi perkasa. Inna rajul min al-jannah la yuta mi akwar rajul fil makal wal masyrab wal jima. Sesungguhnya seorang penghuni surga itu akan diberikan kekuatan 100 kali kekuatan, baik dalam makan, minum ataupun jima. Kekuatan luar biasa. Innal jannah ya'kulun wa yashrabun wa la yamtakhitun wa la yabzukun wa la yataghawwatun wa la yabulun walakin ta'amuhum karish al-misk. Sesungguhnya penghuni surga itu akan makan dan minum, namun mereka tidak buang ingus, tidak meludah, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Tapi makan mereka itu akan keluar keringat yang harum seperti misk. Bagaimana kalau kita makan di dunia sibuk ke belakang ya enggak? Minum banyak misalnya setiap hari 5 liter. Udah berapa kali ke WC. Kemudian baunya juga tidak sedap, tidak sebagaimana penghuni surga keringatnya bau harum. Kenikmatan yang sangat banyak. Tapi lihat seberapa banyak orang yang berusaha untuk mendalami ilmu agama Allah, ingin mencari surga. Ayat sebutkan oleh Ustaz, "Mansalaka tariqan yatamisu fihi ilman sahallahu bihi tariqan al-jannah." Yang mencari ilmu Allah mudahkan jalan menuju surga. Dan ketahuilah bahwa para imam terdahulu belajar agama untuk mengentaskan dirinya dari kebodohan. Betapa banyak orang tidak mampu membedakan mana adalah istihadhah, mana darah haid. Bagaimana hukum orang yang terus-menerus keluar kencing, ketika habis kencing keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Banyak orang tidak mengetahuinya. Dan telah lewat di antara manusia ada yang berusaha untuk melakukan kebaikan, tapi salah dalam tujuannya. Ingin melakukan kebaikan, bangun kuburan bermegah-megah seperti daerah hijau itu. Kalian pernah ke sana? Coba lihat rumahnya, rumah calon kuburan bagus. Bahkan kita sebutkan, ini pemilik rumahnya mana? Bisalah Ustaz. Ternyata rumah aslinya lebih jelek daripada rumah calon kuburannya. Hadis Ali bin Thalib, Rasulullah mengatakan, la tada timsan illa tamastaha wa la qabran musrifan illa sawaitah. Jangan kau tinggalkan surah gambar makhluk hidup kecuali kau hapus. Riwayat lain, timsalan, patung, kecuali engkau hancurkan patung tersebut. Dan jangan engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Tidak boleh melebihi syibr, sejengkal ini kuburan. Bagaimana kau dibuat rumah yang tinggi? Ketika ditanya, apa agamamu? Katakan Islam. Lihat, sedekah aja ke masjid tidak mau. Sedekah ke masjid tidak mau, tapi untuk membangun kuburan yang jelas-jelas tidak disyariatkan, berlomba-lomba, bermegah-megahan. Ini bukti adanya kebodohan. Sufyan mengatakan, al-jahl bimang zatil kufur. Kebodohan kedudukannya sama dengan kekufuran. Ketika manusia dalam keadaan bodoh, disitulah akan banyak terjadi kekufuran, banyak kesyirikan. Kalian amati sendiri daerah-daerah yang di situ tidak didakwahi, akan banyak kesyirikan. Percaya burung perenjak bunyi datang tamu, burung gagak bunyi katanya kematian, ada ular lewat ketika mau ngail, tanda tidak beruntung. Wahai kata tatayur. Hadis Abdullah bin Mas'ud, wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Termasuk ciri-ciri hamba-hamba Allah yang Allah cintai adalah memahami agama. Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ma'idillah bi khairan wa ma'ala yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fahamkan dia agama. Sekarang mana di antara manusia yang berlomba-lomba untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala? Sering membaca al-usul as-salatah ma'rifatud din al-islam bil adillah. Mengetahui, mengenal agama Islam dengan dalil. Namun kalian tanya kebanyakan manusia, kalian tanya apa hukumnya mencukur jenggot? Katakan boleh. Ketika ditanya, ada lagi yang mengatakan hukumnya haram. Apa dalilnya? Tidak tahu. Apa hukumnya isbal? Isbal, banyak orang manusia yang melecehkan orang-orang yang memakai pakaian di atas mata kaki. Ada juga di antara manusia yang tahu kalau isbal tidak boleh, ketika ditanya dalilnya juga tidak mengetahui. Ditanya bagaimana hukum sedekap dalam sholat, tanya dalilnya pun dan tidak mengetahui. Banyak perkara. Padahal kita kan ma'rifuddin Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil. Kaifatun nas ilal makramah wa lam yatlub al ilma. Bagaimana manusia menyeru kepada kemuliaan sementara tidak mencari ilmu? Ini sekedar omong kosong. Ingin cari kemuliaan, hendaknya mendalami ilmu agama Allah. Coba lihat para sahabat terdahulu. Mereka berupaya bersama Rasulullah SAW bahkan orang-orang jauh, orang badui datang kepada Nabi SAW menanyakan perihal agama. Ya Rasulullah, duluni ala amal ila amituhu dakhul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan, kalau saya melakukan saya bisa masuk surga. Tunjukkan salat lima waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, melakukan ibadah haji. Wahakala, orang tadi mengatakan la jidna lahada wala angkus, saya akan menambah, dia akan mengurangi. Rasulullah mengatakan dakhal jannah in sadaq, dia pasti masuk surga kalau jujur. Ini orang-orang jauh. Hadis al-Hafidh bin Ubaidillah. Lihat juga bagaimana Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili meriwayatkan kepada Rasulullah SAW sedang khutbah fi hajjil wada, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu sahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kepada Allah, lakukan selama waktu, berpuasa bulan Ramadan, menunaikan bayar zakat dari harta benda kalian, menaati pemimpin-pemimpin kalian, kalian pasti masuk surga Allah, surga Rabb kalian. Sudai bin Ajlan berusaha meriwayatkan hadis ini, menyampaikan kepada manusia, karena mendengar dari Rasulullah SAW, dalam sekali mendengar, pada hajjatul wada, sampaikan. Sekali antara kita, udah lama mungkin mencari ilmu, kenal dakwah lisan wal jamaah. Sekarang himmah untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, adakah detak hati kita berusaha untuk menyampaikan ilmu ini? Apakah sudah biarkan saja? Itu kan tugasnya para ustadz. Tidak cukup. Manusia banyak membutuhkan dakwah. Mungkin kalian ketika menyampaikan jauh lebih diterima dari para ustadz-ustadznya. Kalian lebih tahu tentang kondisi masyarakat kalian. Ya, tidak tahu celah-celahnya. Lihat bagaimana para sahabat terdahulu. Mereka berusaha untuk menyampaikan dalil-dalil, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan kepada yang lain. Ini upaya untuk dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar muflihun, dalam surah Ali Imran. Nah, kalian di antara kalian itu ada ummah mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, mereka adalah orang yang beruntung. Ini berdakwah jalan Allah. Syekh Abu bin Hadil Wadi menyatakan, ya ahli sunnah sabiqu fa inna sibiyin sabaqun, wa ya ahli sunnah dahulah. Berusaha untuk segera mendahului, karena hizbiyun akan mendahului. Misalnya di kampung-kampung kalian tidak ada ta'lim, kalian usahakan ta'lim. Kalau tidak, maka mereka hizbiyun akan mendahului, akan dakwah lebih dahulu, yang mungkin menyebabkan masyarakat kalian masuk dalam lingkaran hizbiyah. Atau bahkan mungkin orang Syiah menjadi orang-orang Syiah. Ini termasuk kelemahan kita. Selemahnya himmah, semangat kita semuanya untuk menyampaikan ilmu tersebut. Di samping juga lemah dalam mencari ilmu, lemah menyampaikan. Nah, dalam jelas Faisal bin Sa'ad, Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Thalib, la yadallahu bika hudan wahidan khairul laka min humrun na'am. Allah memberikan hidayah lewat dirimu seorang saja, itu jauh lebih baik daripada engkau mengumpulkan unta-unta merah. Mengajak seorang saja mendapat hidayah jauh lebih baik daripada kalian bersedekah mengumpulkan unta-unta merah. Untuk apa? Untuk sedekah. Kalau unta merah itu unta kebanggaan bagi orang Arab dahulu. Kalau punya unta merah, harganya sangat tinggi, sangat mahal, dan itu kebanggaan bagi orang Arab. Mengajak seorang saja itu jauh lebih baik daripada unta-unta. Nah, hanya sangat banyak unta-unta merah. Waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'. Dimana siapa menghidupkan satu jiwa, maka seakan dia itu menghidupkan seluruh jiwa, menghidupkan manusia semuanya. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan kebaikan, baginya pahala sama dengan yang melakukannya. Layman jadi malah ada soal. Ini banyak yang ngantuk ini untuk main-main kalau daurah. Aindak. Ismail. Walkur fil kitabi Ismail. Surah apa ini Ismail? Anas. Harus sungguh-sungguh mencari ilmunya, ya enggak? Siapa lagi yang ngantuk ini? Ketika ta'alim ngantuk, waktunya tasmi' tidur, nah, gimana? Bagus apa enggak bagus? Bagus? Ya, sudah pulang aja tidur terus, ya enggak? Pulang aja tidur terus. Karena Ibn Umar radhiyallahu anhuma idza arada al-khuruj ila Makkah, bahwa Abdullah bin Umar kala hendak keluar menuju Makkah Baitullahil Haram, iddahana biduhnin laisa lahu raiha. Beliau mengenakan minyak. Naam. Jadi untuk melembutkan kulit yang tidak memiliki bau, yang bau yang harum maksudnya. Tsumma yati Masjid Dil Hulaifah. Kemudian beliau mendatangi Masjid Dil Hulaifah. Fayusalli salat. Melakukan salat, beliau melakukan salat di Dil Masjid Dil Hulaifah. Tsumma yarkab. Kemudian mengendarai kendaraannya. Wa idza stawat bihi rahilatuhu. Kalau sudah berada di atas kendaraannya, di atas untanya maksudnya. Naam, qa'imatan berdiri. Ahrama. Beliau melakukan ihram, mengenakan ihram. Membaca talbiyah. Telah lewat kemarin talbiyah. Bagaimana dari ngancar? Bagaimana bunyi talbiyah? Talbiyah. Labbaika. Angkat suara dan keraskan suaranya. Ah, Indah Anas. Hah? Labbaik Allahumma labbaik. Nah, masih kurang. Al-Kifli. Ah, diterjemahkan Nuh. Labbaik Allahumma labbaik. Hah, artinya apa? Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Hah. Labbaik la syarika lak labbaik. Ayo Umar. Nah, memenuhi panggilanmu tidak ada sekutu bagimu. Terusnya, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya segala puji dan kenikmatan, laka wal mulk, kekuasaan adalah milikmu, nah, tidak sekutu bagimu. Nah, mengetahui, karena ada orang yang tidak mengetahui ketika sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak tahu terjemahnya apa. Ah, entah rezeki apa terjemahnya? Iya karena abu dua, iya karena stain. Yang lain diam, jangan bisiki. Iya karena abu dua, iya karena stain. Enggak tahu kan? Ah, entah. Ar-Rahman Ar-Rahim apa artinya? Enggak tahu. Alias. Maha pengasih lagi maha penyayang. Subhan rabbiyal a'la. Anta Ibrahim. apa terjemahannya? Tiap hari kan baca Subhanarabbiyal a'la, Subhanarabbiyal a'la. Terjemahnya apa coba? Nah, dari Sulawesi. Masya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Naam, Rabb yang maha tinggi. Rabbku yang maha tinggi. Rabbiyal a'la. Thumma qala hakadha ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Dan beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Nabi SAW melakukannya. Ini juga meriwayatkan Abdullah bin Umar berusaha menyampaikan ilmu yang telah ia dapatkan dari Nabi SAW, disampaikan kepada murid-muridnya, di antaranya kepada Nafi yang meriwayatkan, kepada yang lain. Aisyah juga menyampaikan, Anas bin Malik menyampaikan, Abdullah bin Abbas juga menyampaikan. Coba lihat bagaimana mereka berusaha untuk menyampaikan ilmu, termasuk amalan yang tidak terputus. Yang dia sudah meninggal dunia, masih ada orang-orang yang belajar ilmu agama Allah, kayak mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Kam qara'na min al-hadith al-an anda Rafi, kam hadith yang qara'na? Qara'na hadithan wahida, satu hadith yang kita baca. Min hadith yang anda karnain Abdullah bin Umar, rawi yang Abdullah bin Umar. Jangan lihat Nafi, man syekh Syekh Al-Bukhari, man syekh Syekh Al-Bukhari. Fulaih Ar-Rawi An-Nafi anda yang terrahim. Nah, Fulaih man syekh Al-Bukhari fi Sulaiman bin Dawud Abu Rabi anda Hanif min aynahu Sulaiman bin Dawud Abu Rabi dari Basrah. Basrah itu negara mana Hamzah? Naam, Irak. Basrah ada Baghdad. Naam, ada juga. Naam, jangan sampai nanti keliru. Al-Jazairi. Naam, ini sudah ada Jazair. Jadi tidak dimasukkan di situ. Ada kampung daerah Irak namanya Jazair. Sama di Saudi juga ada namanya Son'a. Ada Son'a di Saudi. Ada Son'a. Naam. Di Yaman. Jadi jangan keliru, Son'a bagian mana ini? Di tempat kita juga banyak namanya Sidorejo, ya enggak? Nah, namanya Sidorejo Sampung. Sampung Pelawasan dan Sampung Madura. Nah, ada nama-nama tempat. Telah lewat penyebutan. Sekali lagi, ketika mendalami ilmu agama Allah SWT, berusaha untuk menerapkan kehidupan sehari-hari, misalnya dijelaskan masalah sholat. Al ketahui awal ma yuhasabu bihi adu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in shalahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat fa khaba khasir. Fa in intaqasa min faridatihi, qala Allah azza wa jalla, "Unduru li 'abdi hal min tatawwu'." Fa yukammil ma baqiya min al-faridah. Yang pertama kali dihisab yaumil qiyamah nanti adalah masalah salat. Salatnya baik, maka beruntung, berbahagia. Perhatikan, yang harus diperhatikan. Tapi kalau jelek salatnya, akan rugi dan sesara. Kalau ada kekurangan dari salat fardunya, Allah mengatakan, lihatlah untuk hambaku tentang salat-salat sunnahnya. Maka itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada salat fardu. Hakadha sa'ij amalihi, demikianlah seluruh amalannya. Kalau ada amal-amal yang fardu yang kurang, disempurnakan dengan amal-amalan yang sunnah. Hadis Abi Hurairah. Tak lewat juga termasuk penyebab masuk neraka, ma sarakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Di surat apa ini Umar? Ma sarakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Jangan-jangan bisiki. Surat apa ini? Nah, anda Muhammad jangan bisiki. Apa? Al-Muddatsir. Penghuni surga akan mengatakan kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang melakukan sholat. Nah, orang-orang yang melakukan sholat ini menjadi penyebab masuk neraka saqar. Nah, disebutkan kemarin hadis Abi Hurairah bahwa neraka dipanaskan selama 3000 tahun. 1000 tahun yang pertama warnanya apa? Sana merah. 1000 tahun kedua warnanya yang lain diam, biru, hitam, kuning, anda Amir putih. 1000 tahun berikutnya warnanya hitam. Dan ada sebutkan di dunia tidak kita jumpai api warnanya hitam. Tapi itulah neraka Allah Subhanahu wa taala, betul-betul sangat panas. Kulit yang demikian tebalnya itu bisa hangus. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badannahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat kami, kami akan memasukkan ke dalam neraka. Tatkala kulitnya sudah hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Untuk apa tujuannya? Untuk merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini menunjukkan dahsyatnya. Lalu sebutkan bagaimana dulu orang-orang ketika mengazab orang-orang yang beriman itu dengan memasak air di periuk yang besar. Nah, setelah itu dilemparkan ke dalam periuk tersebut. Mungkin baru sehari dinyalakan apinya, itu aja kulitnya sudah terkelupas. Baru sehari, bagaimana kalau 3000 tahun lamanya? Narukum alladhi yukidu bin Adam juz'un min sab'ina juz'an. Nah, nari jahannam, api yang kalian nyalakan itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari neraka jahannam. Qul ya Rasulullah innaha la kafiyah. Mereka mengatakan sunya ini sudah cukup, cukup panas. Qala fudilat bidisah fusitina juz'a. Dilebihkan dengan 69 bagian. Ini luar biasa panasnya. Bahan bakarnya berbeda juga. Apa bahan bakarnya kemarin disebutkan Muhammad? Bahan bakar manusia dan batu. Nah, waqutuhan nas wal hijarah. Tidak sebagaimana bahan bakar di dunia, dari kayu atau dari gas. Bahan bakarnya dari batu ataupun manusia. Dan juga kalangan jin. Dalam ayat yang lain, laqadarna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Disitulah menjadi penghuni neraka Allah banyak dari kalangan jin dan manusia. Ini upaya untuk mendapatkan kebaikan, dijaga sholatnya dengan baik. Ini jangan sampai ketika sholat sudah tenang masih keluar. Ya, sebutkan kemarin riwayat dari Mujahid bin Jabir, an-Rajul bin Ashabi Badr. tentang seorang yang bisa menjumpai takbir ihram. Allahu Akbar. Itu jauh lebih baik daripada 100 ekor unta. Itu pahalanya. Akan tetapi kalau orang bermain-main dalam sholatnya, lihat hadis Anas bin Malik, inna allaha la yandur ila sholat rajul la yukil musulbah wa inda rukuhi wa sujudihi. Maksudnya Allah tidak melihat sholatnya seorang yang tidak menyempurnakan rusuknya ketika sujud ataupun ketika ruku. Hadis Abi Hurairah wa subhani, inna rajul yusalli sittina sanah wa ma tuqbalahu sholatun fala'ala yutimu sujud walayutimu ruku walayutimu sujud. Sungguh ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi satu sholat saja tidak diterima. 60 tahun satu sholat saja tidak ada yang diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Mungkin sempurna rukunya tidak sempurna sujudnya, atau sempurna sujudnya tidak sempurna rukunya. Bagaimana kalau dua-duanya? Terakhir hadis siapa dari Rizki? Rame aja Rizki ini. Hadis iman terakhir tadi, ada Ibrahim. Mana kolaka? Min hadis iman. Bayang tidak perhatian ya tidak? Mubarak. Hadis iman. Saya masuk terakhir tadi. Enggak Hanan. Zaid bin Jabir. Yang terakhir. Habib. Banyak enggak perhatian. Enggak Numan. Abi Hurairah. Sebelumnya hadisnya siapa tadi? Akbar. Sebelum hadis Abi Hurairah tadi siapa? Saya menyebutkan Anas bin Malik. Supaya lebih semangat belajarnya, tidak bermain-main dalam beribadah. Nah, sholatnya dijaga, jangan keluar. Tiap kali nanti kalau ada keluar, musyrifnya diikat aja nanti. Enggak ada alasan keluar aja. Bikin sibuk dalam sholatnya, yang belakang maju. Alasannya kencing sebelum sholat, iya enggak? Tiap kali sholat Allah Akbar keluar. Ini main-main kerjaannya. Ada ketika rukuk baru lari-lari. Nah. Apakah boleh sholat melirik? Ikhtalis itu syaitan, curian dari syaitan. Ya, tidak boleh demikian kalau tidak ada keperluan yang darurah, tidak diperbolehkan. Tayyibillah nasya.